وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد معاشر الإخوة para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Merupakan perkara yang sama-sama telah kita ketahui dan kita imani bahwasannya Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau adalah utusan Allah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerangkan kepada kita, kepada umat ini, perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, senangi, perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan. Juga beliau sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada umat ini dari perkara-perkara yang menyebabkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai orang yang menjadikan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimani apa yang beliau bawa, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh rasul kepada kalian, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh rasul, maka jauhilah, tinggalkanlah. Tentunya kita tidak mungkin bisa mengetahui suatu ini perkara, suatu perkara bahwasannya ini dilarang atau diperintahkan kecuali dengan kita belajar, dengan kita menghadiri majelis ilmu. Karena dengan kita belajar, kita menghadiri majelis ilmu, tentu kita akan mendapatkan faedah, kita akan mendapatkan ilmu, kita akan mendapatkan bimbingan, perkara-perkara. Apakah perkara itu diperintahkan? Apakah perkara itu disenangi? Atau bahkan sebaliknya, apakah perkara itu diharamkan? Karena di sana banyak perkara-perkara yang mana perkara-perkara tersebut dilarang dan bahkan sampai tingkatan diharamkan. Maka bagi kita untuk mengetahui perkara-perkara tersebut, agar tujuannya kita tidak terjatuh pada perkara yang dilarang, diharamkan tersebut. Di sini kita akan membawakan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'uni ma taraktukum fa inna ma ahlaka man kana qablakum katratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa idza amartukum bi amrihi fa'tu minhu mastata'tu." Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah apa yang aku tinggalkan buat kalian. Dikarenakan binasanya orang-orang sebelum kalian karena banyaknya mereka bertanya kepada Nabi mereka. Karena banyaknya pertanyaan yang mereka ajukan. Wakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan karena penyelisihan mereka kepada Nabi mereka. Maka hadis ini menerangkan kepada kita agar kita tidak terjatuh seperti orang-orang terdahulu yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, kata Nabi. Apabila aku melarang kalian kepada suatu perkara, maka tinggalkan perkara tersebut. Wa idza amartukum bi amrihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apabila aku memerintahkan kepada kalian terhadap satu perkara, maka kerjakanlah perkara tersebut sekuat kemampuan kalian. Dari sini diterangkan hadhil as'ilah allati naha Nabi sallallahu alaihi wasallam anha hiyallati naha Allah anha. Bahwasannya soal pertanyaan-pertanyaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang darinya itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 101. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tas'alu an asya' in tubdu lakum tasukum." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya sesuatu kepada nabi kalian. In tubdu lakum tasukum, apabila sesuatu tersebut nanti diterangkan membuat kalian susah, membuat kalian berat." Ketika ya, wahyu ketika itu masih turun, ya. Jangan bertanya sesuatu yang nanti apabila diterangkan sesuatu tersebut membuat kalian itu menjadi susah, menjadi berat. Jangan bertanya tentang sesuatu tersebut. Dicontohkan di sini, wahya as'ilatu an asya min umuril ghaib au min umur allati afallahu anha, yakni pertanyaan-pertanyaan dari perkara yang ghaib atau perkara yang afallahu, Allah maafkan darinya. Nah, yakni falam yuhrimuha walam yujibuha. Perkara yang Allah maafkan itu tidak diharamkan oleh Allah, tidak diwajibkan. Nah, mungkin kalau sekarang ya, contohnya perkara yang dimaafkan, orang bertanya, apa hukum sholat pakai kacamata? Ini suatu perkara yang dimaafkan. Jangan ditanya. Wallah alam, kalau zaman dahulu sudah ada kacamata atau belum? Atau sholat pakai jam tangan? Nah, dan di sini ya dilarang faiz ala ansail anha waktu nuzul wahyu wa tasyri, yakni seorang bertanya ketika masa sedang turun wahyu, turun syariat. Nah, belum sempurna berarti. Nah, jangan bertanya permasalahan-permasalahan yang nanti menyebabkan kalian menjadi berat. Kenapa sih sholat subuh itu 2 rakaat? Kan sholat, waktu subuh itu waktunya masih lapang. Kenapa enggak 4 rakaat? Kenapa sholat duhur itu 4 rakaat sih? Di situ kita sedang ya banyak aktivitas, entah itu kerja ada yang lainnya. Nah, jangan. Sudah. Apa yang diperintahkan, kerjakan. Nah. Karena bisa jadi, ya, diwajibkan. Nah, atas kalian. Atau bisa jadi diharamkan atas kalian. Sehingga di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'dhamu muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharrim fa hurrima min ajli mas'alati." Seorang muslim yang paling besar kesalahannya adalah seorang yang bertanya tentang sesuatu, ya, kemudian dengan pertanyaan itu menyebabkan diharamkan sesuatu. Nah, dengan pertanyaan yang diajukan. Ma'asyiral ikhwah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi bisa difahami di sini ya. Kemudian wakadzalika yanha abdu an su'al, demikian pula ya seorang dilarang untuk bertanya ya permasalahan ta'annat wal aqlawat, yakni yang menyusahkan, yang memberatkan. Ya seperti tadi, membuat susah menjadi berat. Ya. Kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Khawatir nanti akan dibebankan baginya, ya, menjadi 4 rakaat. Maka ini perkara yang dilarang. Dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini, pertanyaan yang memberatkan, yang membebankan. Kemudian wayanha aidon an ayas'ala an umur tafifah ghairu muhimmah. Demikian pula juga dilarang seorang untuk bertanya kepada perkara-perkara yang sepele, yang enggak penting. Ya, perkaranya enggak penting tapi ditanya. Ini dilarang. Nah, kuburannya Nabi Musa di mana? Ya ini perkaranya enggak penting untuk ditanyakan. Karena di sana ada perkara yang lebih penting. Ya. Nah. Wa yad'u su'al an umur muhimmah. Ya, dia bertanya tentang perkara yang enggak penting, perkara yang sepele, meninggalkan perkara yang lebih penting. Nah, seharusnya seorang itu dia bertanya dari perkara yang penting, yang memang itu dia butuhkan. Yang memang dia butuhkan. Maka di sini dikatakan fahadihi as'ilah wa ma asbahuha hiyallati naha syari' anha. Maka pertanyaan-pertanyaan ini dan yang semisalnya itu dilarang di dalam syariat. Dilarang. Apakah perkaranya itu enggak penting, perkaranya sepele, atau perkaranya yang apabila dia bertanya membebankan, memberatkan. Ya. Kita tahu bagaimana ya kisah Bani Israel dalam surat Al-Baqarah ya. Ketika mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina, mereka bertanya lagi, sapi yang bagaimana? Ya. Sapinya sudah pernah untuk membajak atau belum? Sapinya berwarna apa? Ditanya semua. Akhirnya hampir-hampir mereka enggak dapat sapi. Padahal mereka hanya disuruh, diperintahkan untuk menyembelih sapi. Tapi karena mereka bertanya, ya, yang menyebabkan pertanyaan itu memberatkan mereka sendiri. Sapinya bagaimana, warnanya apa, sudah pernah untuk membajak atau belum, dan yang seterusnya. Nah, maka ini pelajaran yang penting yang harus kita ingat. Bagaimana kisah Bani Israel yang mereka bertanya kepada nabinya, ya, dalam rangka ya untuk menentang. Nah, atau tujuannya supaya ya enggak melakukan apa yang diperintahkan. Nah, juga perkara yang dikatakan di sini tadi, perkara yang enggak penting ya, perkara yang sepele itu dilarang di dalam syariat ini. Maka sebaliknya, amma su'al ala wujuhi istirsyad an masailid diniyah min usul wal furu', adapun pertanyaan yang tujuannya itu untuk bertanya tentang permasalahan agama, baik permasalahan din ya, usulnya maupun furu'nya, min usul wal furu'. Nah, dari permasalahan pokok maupun cabangnya. 6. Seperti atau ibadat atau muamalat. Seorang bertanya tentang permasalahan ibadah atau muamalah. Fahiya mimma amarallahu biha wa rasuluhu. Maka ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dia bertanya tentang permasalahan ibadah ya, baik usulnya maupun furu'nya, pokok dan cabangnya ya, ini perkara yang diperintahkan oleh Allah. Memang diperintahkan oleh Allah. Ya. Bukan sebaliknya. Ya, ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, demikianlah ahli sunnah wal jamaah. Nah, ketika dia mau beramal, dia tanya, ya, dia tanya, ini diperintahkan Allah, ini dalilnya apa ya? Melakukan seperti ini dalilnya apa ya? Nah, ini boleh. Nah, boleh. Karena kita beragama itu bukan dilandasi dengan taklid. Pokoknya guru saya melakukan seperti itu, ya saya melakukan seperti itu. Pokoknya jangan tanya-tanya. Ya sudah, yang apa yang dilakukan gurunya itu yang dikerjakan. Tidak. Perkara yang memang itu penting untuk seorang mengetahuinya dalam rangka mencari ya petunjuk, bimbingan, itu diperintahkan oleh syariat. Karena kenapa demikian? Wahia wasilatul ta'lim wal ulum. Karena dengan bertanya ini jalan untuk seorang mendapatkan ilmu. Dengan bertanya, seorang inilah jalan untuk mendapatkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikr, orang yang berilmu. Bertanyalah kepada ulama kalau kalian tidak mengetahui. Allah katakan demikian. Allah perintahkan demikian di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-7. Nah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Jami', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna shifaul ay su'al. Tidakkah kalian bertanya apabila kalian tidak mengetahui? Karena obat dari penyakit orang yang tidak mengetahui adalah bertanya. Nah, obatnya bertanya. Kalau tidak tahu, ya bertanya. Nah, bisa difahami di sini ya? Naam. Kemudian perkara berikutnya ya, yang tentunya menjadi perhatian bagi kita semua di sini, dikatakan waqad amarallahu birrifq bisail. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk lemah lembut terhadap orang yang bertanya. Ya. Wa i'ta'ihi matlub, dan memberikan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau. Bukan ketika ada orang yang bertanya, ya, dia malah hardik, dia malah celah. Nah, dihardik dan dicelah. Bukan. Diperintahkan untuk berlemah lembut bagi ya orang yang bertanya. Kepada orang yang bertanya. Ditanya ya, apa hukumnya ketika seorang terluputkan, ketika sholat dia lupa bertoharoh, berwudu? Dijawab dengan lemah lembut, bukan dihardik. Kamu ini sedang mikir apa? Masa mau sholat saja wudu sampai kelupaan? Bukan seperti itu. Tapi dijawab apa yang dia inginkan. Nah, ini sebagai contoh. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ammasaila falatanhar. Adapun kepada orang yang bertanya, maka jangan kau menghardik. Naam. Naam. Wallah ta'ala alam bisawab. Dan ya, di sini dalam hadis ini juga ya termasuk di dalamnya soal an kaifiyati sifatil bari, bertanya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang bertanya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini, kama qala Imam Malik lamma sa'alahu an kaifiyati istiwa 'alal arsy. Dibawakan kisah Imam Malik. Ketika Imam Malik ya ditanya tentang permasalahan istiwa. Bagaimana istiwanya Allah di atas arsy? Apa jawab Imam Malik? Ini kan sifat Allah. Allah istiwa di atas arsy. Kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum wa kaifiyah majhul wal iman bihi wajibun wa su'al anhu bid'ah. Istiwa itu adalah perkara yang maklum, adalah perkara yang sudah diketahui. Adapun bertanya bagaimana istiwanya Allah, Allah itu istiwanya bagaimana, ini perkara yang majhul, tidak diketahui, tidak ada keterangannya bahwasannya Allah diterangkan istiwanya seperti ini, enggak ada keterangannya. Maka ketika tidak ada keterangan dari syariat, ya sudah. Wal imanu bihi wajib. Kita wajib hanya beriman. Enggak kita disuruh bertanya bagaimana istiwanya Allah. Adapun bertanya wasu'al anhu bid'ah. Bertanya tentang istiwanya Allah itu perkara bid'ah. Perkara yang baru. Naam. Perkara yang baru. Nah, demikian. Seperti diterangkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Bagaimana turunnya Allah? Ya. Ini enggak boleh ditanyakan. Karena tidak ada keterangannya. Bagaimana Allah itu turun? Nanti kalau Allah turun berarti arasnya kosong. Berarti ini tidak ada pertanyaan seperti ini. Yang wajib bagi kita hanya beriman. Sudah. Ketika ya kita mendengarkan tentang sifat Allah, wajib kita untuk beriman. Jadi di sini ya berkaitan dengan perkara yang pertama tadi. Ada perkara-perkara yang memang ya seorang dilarang untuk bertanya. Karena itu ya memang tidak ada nasnya atau perkara yang ma'fu, dimaafkan. Demikian sehingga kita bisa memahami ya ini perkaranya penting enggak bagi kita. Ketika kita nanya seperti ini penting enggak bagi kita. Nah, kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu. Ketika kita di zaman sekarang ini, ya, umpama mendapatkan SMS, ya, bisa menggandakan uang, ini termasuk kesyirikan nggak ya? Tanyakan. Apakah ini perkara yang diharamkan oleh Allah ya ketika kita mendatangi orang yang bisa menggandakan uang? Kalau ini memang perkara yang tentunya kita harus kita ketahui. Nah, tidak boleh ya. Nah, dari perkara-perkara yang penting, ya, apakah perkara itu berkaitan dengan akidah, muamalah, ya, ibadah, maka itu ditanyakan. Nah, Wallah ta'ala alam bisawab. Kemudian terakhir, ya, di sini dalam hadis ini, fi hadzal hadis aslaini adzimain, ada dua pokok yang besar. Yang pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza nahaitukum anhu fajtanibu, kalau kalian dilarang terhadap sesuatu maka tinggalkan larangan tersebut. Fakullu ma naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap apa yang dilarang oleh Nabi, apakah itu berupa aqwal, af'al, adh-dhahir wal batin, perkataan, perbuatan yang nampak ataupun tidak nampak, wajib seorang untuk meninggalkannya, menahan. Nah, ketika suatu larangan dilarang oleh Nabi, ya, wajib seorang untuk meninggalkan. Dalam rangka imtithalan wa ta'atan lillahi war rasul, dalam rangka ya menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian asal yang kedua, pokok yang kedua, ya, wa idza amartukum bi amri fa'tu minhu mastata'tum, apabila kalian dilarang terhadap perkara sesuatu, ya, atau apabila kalian diperintahkan terhadap suatu perkara, fa'tu minhu, kerjakan perkara tersebut, mastata'tum, dengan sekemampuan kalian. Nah, apa yang Allah perintahkan, kerjakan dengan sekemampuan kalian. Nah, maka di sini, ya, ya dukhulu fi hadil masail al-fikhi wal ahkam mala yu'addi wa la yuhsa. Di sini kata Syekh bahwasannya permasalahan ini adalah permasalahan yang masuk padanya permasalahan fikih dan hukum-hukum yang mana itu perkaranya tidak terbatas dan tidak terhitung banyaknya dari hukum-hukum, ya, hukum-hukum yang kalian diperintahkan, ya, kerjakan. Kalau kalian nggak mampu, atau hukum yang ketika kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerjakan sekemampuan kalian. Dibawakan di sini contohnya, ya, contohnya, ya, seorang fayusallil marid qa'iman, seorang yang sakit itu sholat dalam keadaan berdiri, ya, fa'ilam yastati sholat qa'idan, kalau dia enggak mampu berdiri, sholat dengan keadaan duduk, dalam keadaan duduk, fa'ilam yastati sholat ala dan kalau enggak mampu juga duduk, sholat dengan berbaring. Fa'ilam yastati ima bi ra'si au ma'a bi tarfihi. Kalau juga enggak mampu duduk atau berbaring, ya, sholat dengan isyarat kepalanya atau isyarat matanya. Demikian. Ini kan menjalankan ketaatan Allah berupa ibadah apa? Sholat. Enggak mampu berdiri, duduk. Enggak mampu duduk, tidur. Enggak mampu tidur dengan isyarat. Nah, dengan kepalanya atau matanya. Nah. Demikian pula di sini dibawakan contoh, fa yasum 'abdu madama qadiran mardan yurja zawaluhu. Nah. Seorang yang berpuasa dalam keadaan mampu, ya, qadiran alaihi. Kalau dia enggak mampu dalam keadaan mardha la yurja zawaluhu, dia enggak mampu puasa karena dia sakit, yang sakitnya ini tidak diharapkan sembuhnya. Nah, dah memang sakitnya sudah parah, ya, diharapkan sembuhnya. At'am anhu kulla yaumin masakinan, dia memberi makan setiap hari orang miskin. Wa in kana mardhon yurja zawaluhu aftar, kalau dia sakitnya yang masih diharapkan sembuhnya. Umpama seperti sakit gigi, ya masih ada ya harapan sembuh, atau pusing. Nah, after dia berbuka, kemudian dia qada iddatu min ayamil ukhra, dia mengqada hari-hari yang dia tinggalkan dari puasanya. Ini sebagai salah satu contoh ibadah, ya, salah satu contoh perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Kalau enggak mampu demikian, demikian. Kalau enggak mampu demikian, dibawakan di sini contoh-contohnya. Wallah taala alam biswab. Mudah-mudahan ya keterangan ini menjadi jelas bagi kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Adapun kesalahan dan keliruan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon diluruskan. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.